di ujung dagu bila engkau tertunduk. Jemari tanganmu lentik, lembut memainkan gitar. Nampaknya rembulan pun terkesima. Satu lagu tak usah kau nyanyikan. Perlahan kau tengadahkan wajah, sipakan rambutmu. Matamu tajam berbinar, tembusi kegelapan malam. Burung gagak pun jadi memainkan gitar. Pada gadis kecil yang memainkan gitar. Ombak di laut berdugi belantara, kadang mampu menyatu dalam satu lagu. Begitupun yang ku harap dapat mempersempit jarak sikapku dan sifat kekanakanmu. Sedetik ku tertegun dalam kesendirian, gelap gelam membentang di depan mata. Burung-burung pipit terbanglah menjauh, kabarkan pada awan cerita ini. Aku lagi jatuh cinta pada gadis kecil yang memainkan gitar. Pada gadis kecil yang memainkan gitar. Ah.

mengerti. Oh burung bernyanyilah demi terjamin cinta. Oh, oh, oh, oh, oh. Sejak engkau bertemu lelaki bermata lembu, ada yang tersentak dari dalam dadamu. Kau menyendiri duduk dalam gelang, bersenandung nyanyian kasmaran dan senyum entah untuk siapa. Nampaknya kau tengah mabuk kepaya. Kepahat langit dengan angan-angan. Kau kir malam dengan bayang-bayang. Bersikaplah jujur dan terbuka, tumpahkanlah perasaan.

kau berangkat dengan senyum dan ikhlas. Aku yakin kau cukup bawa bekal, dan aku bangga jadi anakmu. Ayah, aku berjanji akan aku kirimkan doa yang pernah engkau ajarkan kepada aku. Setiap sujud sembahyang engkau hadir terbayang. Tolong bimbinglah aku dari sana. Sesungguhnya lah aku menangis sangat lama, namun aku pendam agar engkau berangkat dengan kami yang ditinggalkan gabah dan tawakal. Ayah, aku mohon maaf atas keluputanku yang aku sengaja maupun tak ku sengaja. Tolong padangi kami dengan sinarnya surga, teriring doa selamat jalan buat ayah tercinta. Yang kau minta aku merasa terjebak dalam lingkaran membiusku. Namun dorongan jiwa tak sanggup ku tahan. Iblis manakah yang berasuh? Aku memilih cara ini. Mungkin karena ku merasa tak punya apa-apa. Menatapku, jiwaku terasa terbang melayang. Ku pejamkan mata dan kusir bayang-bayang wajahmu sambil terus aku mencoba menerka

lupa. Bulu lembut di keningmu yang meremang kala ku kejut, dan ketika ku sibak rambutmu serangkaian kenang-kenangan yang tergambar di gelap malam dan tersimpan di pucuk daunan. Langit di atas simpang jalan menemaniku bernyanyi. Bagai gejolak pohon bersama gitar, bersama sepi, bersama luka dan cinta. Aku masih sempat bernyanyi lagi. Dendam dan sakit hati dan berjuang membendung benci. Tuhan jagalah tanganku ini. Menyengat wajah bumi, awan terbakar, langit berlubang menganga, menyeringai bagaikan terluka. Pohon-pohon terkapar letih tanpa daya. Mata air terengah-engah dahaga. Burung-burung hanya basa-basi

saat ini. Semoga aku dimaafkan.